siapa itu yang naik becak berbaju biru pergi belanja ke pasar baru. Hei, apa belum tahu yang dia beli di pasar baru? Bukan selendang, bukan sepatu. Lihat, lihat, lihat kiri dan kanan. Kiranya menantu lagi berpacaran. Lihat, lihat, lihat kiri dan kanan. Kiranya menantu lagi berpacaran. Hatinya kesal, dah kocan, lalu dikempeskan. Hei, siapa itu yang hilir mudik di pasar baru? Rupanya etek den menguber menantu. Hei mertua, lihat menantu kaget lagi duaan. Menantu kabur ketubruk sepeda. Senggol, senggol, senggol kiri dan kanan. Kiranya menantu lagi berpacaran. Senggol, senggol, senggol kiri dan kanan. Kiranya menantu lagi berpacaran. Hatinya kesal, dah kocan, lalu dikempeskan. Hatinya kesal, dah kocan, lalu dikempeskan. Hatinya kesal, dah kocan, lalu dikempeskan. Welcome back to Radio Net Show. Dan tadi masih ditemenin sama Aden dan juga Keisha. Dan juga dengan...